Mitra Bisnis Mahkamah Konstitusi menyatakan syarat hak menyatakan pendapat dalam rapat paripurna yang harus didukung dan dihadiri oleh minimal 3/4 anggota legislatif sesuai Undang-Undang MPR, DPR, dan DPD melanggar konstitusi. Untuk itu, hak menyatakan pendapat dalam sidang paripurna legislatif dikembalikan sesuai konstitusi dan hanya perlu dihadiri dan disetujui oleh 2/3 anggota Dewan. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, Bapak menilai keputusan MK ini hanya jadi amunisi baru bagi legislatif untuk menekan eksekutif. Nah, apakah kondisi ini tidak positif bagi peran pengawasan terhadap eksekutif, Pak? Sudah jelas enggak kelakuannya kayak begitu. Enggak bakalan orang kupingnya budak semua udah ngomong jangan bangun gedung, dia bangun juga gedung yang lucu itu. Jangan bikin studi banding, malah studi belanja dia. Semua kelakuan DPR kita tahu lah. Jadi apakah MK salah mengeluarkan keputusan atau hanya momennya saja yang salah, Pak Her? Momennya yang salah. Ini kan eksekutifnya lemah dalam berhadapan dengan legislatif. Kalau undang-undang itu dibatalkan oleh MK dalam situasi yang tidak kisruh seperti sekarang dan pendulum politiknya itu di tengah, itu aman-aman aja dan bagus. Dan Mahfud ini kan lagi menikmati kekuasaannya. Apakah pejabat ketua MK bisa dinilai jadi uncontrol dalam hal ini, Pak Her? Oh iya. Lihat aja cara-caranya, komentarnya. Dia betul-betul menikmati kekuasaan itu. Leadership-nya kan sama sekali berbeda dari zamannya Jim Lee di MK gitu. Ya dia menikmati kekuasaan di MK itu. Seperti apa contohnya, Pak? Contoh nih. Misalnya ngatur-ngatur batalin keputusan pemilu gitu kan, pilkada. Dia tambahin ulang segala macam yang bukan kewenangannya dia gitu, ditambah-tambahin aja sendiri gitu kan. Terus komentar, bagaimana seorang ketua MK mengomentari peristiwa-peristiwa politik sehari-hari gitu. Pejabat tinggi negara. Harusnya kan nggak boleh ngomong-ngomong kayak gitu, komentari gitu. Saya lihat lagi enjoy betul dengan kekuasaannya yang tidak ada kontrol kan gitu. MK ini kan nggak ada pengawasnya lagi gitu kan. Jadi nikmati betul. Sementara dalam konsep demokrasi itu tidak boleh ada satupun lembaga yang tidak terkontrol. Teori-teori politika itu harus saya ingatkan dengan garis bawah tebal, huruf tebal, bahwa itu konsep sudah 40 tahun yang lalu udah nggak dipakai. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.